Tidak. Jadi kalau apa kesolehannya enggak klop, kalau dan qadarullah terjadi pernikahan, maka pernikahan tidak akan langgeng. Pernikahan tidak akan langgeng. Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak dan senang bisa sama-sama menuntut ilmu dengan hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di Surabaya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk mencari suami atau mencari mantu yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.